من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah menyelesaikan membaca keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah syarah hadis yang kedua dari bab As-Sufuf, hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Al-Syaikh Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam beliau menyebutkan bagi antara fawaid yang bisa dipetik dari hadis An-Nu'man ibn Bashir adalah bahasanya mukhalafatu amri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tujibul uqubah, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini mewajibkan, yakni ditimpakannya hukuman kepada yang menyelisihinya. Bagaimana kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yang memerintahkan untuk meluruskan, merapatkan saf. Ya, kemudian beliau mengancam siapa saja yang enggan untuk melakukan ini dengan sabdanya di sini, la tusawwunna sufufakum, sungguh-sungguh kalian ya merapikan, meluruskan saf-saf kalian, atau jika tidak mau, la yukhalifannallahu baina wujuhikum, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Dalam riwayat Abu Daud, baina qulubikum, ya antara hati-hati kalian. Dan ini sebenarnya sudah kita lewati, merupakan ancaman yang sangat berat. Ya, karena dengan terpecah-pecahnya hati-hati kaum muslimin, maka akan terhalang dari mereka berbagai kemaslahatan dan akan menimpa mereka berbagai mudarat. Ini di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Syaikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Kita masuk hadis yang ketiga pada bab As-Sufuf. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna jaddatahu ملايكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فكنت إلى حصير لنا قد اسود من طول ini mintula, mintuli ma lubisa. Fanadhahtuhu bima'in. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Fasalla lana rak'ataini thumma nsarafa. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. Kemudian Al-Imam Abdul Ghani Al-Yatim, Al-Yatim sebenarnya disebutkan oleh Anas adalah huwa Dumairah jadu Husain ibn Abdullah ibn Dumairah. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna jaddatahu Mulaika, bahasanya neneknya, terkait dengan neneknya di sini diperselisihkan apakah neneknya Anas atau yang lainnya, ya, karena Ibn Abdul Bar, ya, rahimahullah, beliau menyebutkan terkait dengan riwayat ini, ya, penyebutan seorang rawi yang beliau mengarah bahwa nenek yang dimaksud neneknya rawi tersebut, yakni yang bernama Ishaq. Tetapi para ulama yang lainnya menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah nenek Anas, yakni dari umminya, Ummu Sulaim, yang bernama Mulaika. Jadi nenek Anas ini namanya Mulaika. Da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sanathu. Beliau pernah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menikmati makanan yang beliau buat, yang dibuat oleh nenek Anas ini. Fa'akala minhu, maka Nabi pun sallallahu alaihi wa alihi wasallam memenuhi undangannya dan menikmati hidangannya. Jadi fa'akala minhu. Thumma qal, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati hidangan, beliau bersabda, kumu fala usalli lakum. Berdirilah kalian, aku akan sholat, yakni untuk mengajari kalian. Aku akan sholat untuk mengajari kalian. Ya, di sini menunjukkan dibolehkannya seseorang sholat ini dalam rangka untuk, ya, selain ibadah kepada Allah tentunya, untuk mengajari, ya, kaum muslimin. Qala Anas, Anas ibn Malik mengatakan, fakumtu ila hasirin lana fariswadda min tulima lubisa. Maka aku pun berdiri menuju, yakni untuk mengambil hasir, tikar milik kami, milik neneknya. Fariswadda, di mana tikar tersebut sudah menghitam, ya, karena kata Anas mintu lima lubisa, dari lamanya digunakan tikar tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, dengan banyaknya dipakai, ya, maka banyak yang menempel pada tikar tersebut sehingga mengubah warna tikar tadi menjadi hitam. Fanadhahtuhu bima'in, maka aku pun menyiram tikar tersebut. Menyiram tikar tersebut. Ya, sebagian orang berpendapat bahwa ini tujuannya untuk menyiram sesuatu yang dikhawatirkan adanya najis padanya. Tapi pendapat ini lemah karena hukum asal sesuatu suci, ya, sampai datang perkara yang menunjukkan kenajisannya. Ya. Ataupun yang dirajihkan dalam perkara ini tujuannya adalah untuk melembutkan, untuk melembutkan tikar tadi. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berdiri di atas tikar sebagaimana yang sudah digambarkan keadaannya tadi. Tikar yang sederhana sudah menghitam, luka kaku sehingga butuh untuk dilembutkan. Dan di sini juga menunjukkan bolehnya, ya, seseorang untuk sholat di atas sesuatu, ya, yang menghalangi antara dia dengan permukaan dari tanah. Ya, semisal tikar ataupun sajadah ataupun yang semisalnya. Yang terpenting jangan sampai keberadaan alas tadi mengganggu kehusyuan sholat kita dengan sebab warnanya ataupun dengan sebab-sebab hiasan atau yang lainnya. Saya diupayakan, ya, jika kita menggunakan alas, untuk alas yang polos yang tidak akan mengganggu kehusyuan sholat kita, termasuk padanya karpet-karpet masjid, ya, diupayakan untuk menggunakan, ya, karpet yang polos. Kemudian wasafaktu ana wal yatim wara'ah, kata Anas, maka aku pun membuat saf bersama dengan seorang anak yatim, wara'ahu, di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal ajuzu, sementara neneknya, nenek tua, yakni Mulaika, min wara'ina, ya, beliau berdiri salat di belakang kami. Fasalla lana rak'ataini, maka beliau pun sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat dua rakaat untuk mengajari kami. Tsumma sarafa, kemudian beliau pun insarafa. Di sini ada khilaf terkait dengan maknanya, sebagian ulama mengatakan insarafa yakni sallama, beliau mengucapkan salam yang mengakhiri salatnya. Ya, sebagian ulama yang lain, ya, menyatakan bahwa maksud insiraf di sini adalah yakni pergi meninggalkan rumah kediaman neneknya tersebut. Kemudian wali muslimin, dalam riwayat al-Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla bihi wa bi ummi. Rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat mengimaminya. Jadi dhamir huwa di sini kembali kepada Anas. Dan mengimami ibunya. Ini di sini pada kejadian yang diriwayatkan Imam Muslim, yakni yang bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Anas ibn Malik dan ibundanya, yakni Ummu Sulaim. Fa aqamani an yaminihi, maka beliau memberdirikanku, yakni meletakkan posisiku, an yaminihi, di sebelah kanan beliau. Dan karena makmumnya yang laki-laki, ya, seorang diri, maka diberdirikan di sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini ya, contoh yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang makmumnya hanya sendiri. Ya, yang laki-laki maka diletakkan di sebelah kanannya. Kita mendapati dalam permasalahan ini banyak di antara kaum muslimin yang menyelisihi haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sebelah kanan tetapi dijauhkan sengaja oleh imamnya agar kelihatan katanya mana yang imam, mana yang makmum. Ya, agak mundur ke sebelah kanan. Dan ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat mereka sah, akan tetapi padanya ada penyelisihan terhadap sunnah. Kemudian wa qama al-mar'ata khalfana, dan beliau yakni berdiri memerintahkan untuk wanita yakni ibunda dari Anas Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha untuk berdiri di belakang kami. Baik. Ini yang diriwayatkan al-Imam Muslim. Zahir yang ada dari apa yang diriwayatkan Imam Muslim adalah kejadian yang berbeda dengan kejadian yang disebutkan pada riwayat yang muttafaq alaih. Ya, kan dari sisi wanita yang diceritakan pada riwayat di atas adalah nenek dari Anas. Ya, adapun ya, pada riwayat Muslim ibundanya sendiri. Kemudian pada riwayat yang muttafaq alaih yang disebutkan ya, dari makmum laki-lakinya Anas bersama dengan seorang yatim, sementara pada riwayat Muslim Anas sendirian. Kemudian al-yatim huwa Dumairah, sedangkan anak yatim yang disyaratkan oleh Anas ibn Malik yang bermakmum bersama beliau kepada Nabi SAW adalah Dumairah, jaddu Husain ibn Abdullah ibn Dumairah. Ini hadis yang ketiga pada bab as-sufuf. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa qawlu fi hadis Anas bin Malik anna jaddatahu Mulaika da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ta'amin ila akhir al-hadith. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah fihi, yani fil hadith, ya, husnu khuluqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta annahu yujibu da'wat al-mar'ati wal-mamluki. Di hadis ini, di antara faidahnya, terdapat gambaran tentang bagusnya khuluq. Khuluq mufrad ya, dari akhlak, ya, jamaknya akhlak. Adapun ya, definisinya dari al-khuluq, yakni suratul batin, ya, gambaran tentang batin, ini khuluq. Adapun al-khalq, ya, dengan huruf lam yang disukun adalah suratul zahir, gambaran tentang lahiriah. Jadi pada seorang insan ya, mesti memiliki dua surah ini ya, al-khalq wal-khuluq. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, inna allaha la yangduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila kulubikum wa fi riwayah wa a'malikum. Maka surah yang dimaksud adalah surah zahir. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat kepada ya, penampilan-penampilan zahir kalian, tidak pula fisik-fisik kalian. Bukan ini yang menjadi sebab seorang mulia atau hina. Ya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Tunjukkan dari sini apa yang menjadi barometer di dalam kemuliaan atau kerendahan seorang adalah dengan apa yang ada di dalam hati dan pada amalannya. Ketika hati seorang jelek, yang tentunya akan membuahkan amalan-amalan yang jelek, maka dia ya menjadi seorang yang rendah, meskipun dari sisi penampilan zahir ya tidak ada orang yang bisa mengalahkan mungkin ketampanannya atau ketegapannya atau perkara-perkara yang lainnya. Jadi di sini faedah yang pertama, bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kitabnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar di atas akhlak yang agung. Oleh karena itu bagi siapa saja yang menginginkan untuk memiliki akhlak yang agung, hendaknya mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kemudian pada konteks ini, hal yang menunjukkan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya bagaimana beliau ya demikian tawadhu mendatangi undangan dari seorang wanita tua, ya, dan sebagaimana pada kejadian yang lain al-mamluk, seorang yang statusnya sebagai budak. Ini gambaran tentang tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sangat bagusnya akhlak beliau. Ya, tidak pilih-pilih di dalam mendatangi undangan. Oh, kalau yang miskin ya tidak dilirik. Ya, kemudian hanya mengutamakan orang-orang yang kaya, tidak demikian. Dan tentu ini perkara yang sangat berpengaruh ketika seorang pada posisi orang yang dijadikan sebagai pemimpin atau panutan di dalam sebuah masyarakat, ya, pengaruh dari apa yang ditempuh atau dilakukan Rasulullah SAW ya, terhadap umatnya yang demikian besar. Sehingga sekali lagi ini contoh bagi kita semua bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian wa qawluhu kumu fa usalli lakum ay li ajli tata'allamu salati. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penghuni rumah tersebut Anas dan neneknya agar berdiri untuk salat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salat, yakni dengan tujuan agar kalian belajar dari tata cara sholatku. Yang di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengajari mereka, ya, pengajaran sholat secara perbuatan. Dan kita mengetahui pengajaran secara perbuatan ini perkara yang lebih mendalam pengaruhnya, ya, karena seseorang bisa melihat langsung. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada hadis Malik bin Al-Khuwairith yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli fa innahu yusalli lillahi li ajli ay yata'allam. Karena sungguhnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli lillah, beliau ya salat tujuannya untuk ibadah kepada Allah, lillah. li ajli ayyata'allamu, dengan tujuan agar mereka, yakni umatnya, belajar dari beliau tata cara salat beliau. Menunjukkan dari sisi ini ya, buat tujuan seseorang ketika salat untuk mengajari manusia ya, di samping tentunya tujuan pokoknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ya, tujuan untuk mengajari manusia tadi tidak mengurangi pahala dari salat yang dia tunaikan tersebut. Kemudian wa fihi tawadhu'uhu wa nushuhu wa husnu ta'limihi. Dan di antara faedah dari hadis ini gambaran tentang tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita mengetahui bahwa tawadhu' adalah sebab pokok yang Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seseorang. Pada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu." Dan tidaklah seorang hamba tawadhu lillah, terkait dengan makna tawadhu lillah ya, di antara maknanya yang pertama, dia merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia siap untuk diperintah dan dilarang. Ya. Dan siap untuk menyelisihi makhluk ketika menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang betul-betul merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya. Ini makna yang pertama. Yang kedua, dari makna wa ma tawadha'a ahadun lillah, makna lillah di sini yakni ikhlas. Ya, la li ajli dunya wala ghairiha. Jadi seorang merendah menunjukkan sikap tawadhu itu betul-betul lillah. Ya, bukan riya, bukan tujuan yang lainnya. Ya, maka dengan sebab keikhlasan ini di dalam sikap tawadhu'nya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Lawan dari tawadhu adalah al-kibr. Lawan dari tawadhu al-kibr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ibnu Mas'ud, beliau mendefinisikan wa al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sehingga kapan didapati pada seorang sikap merendahkan manusia ya, atau dia menolak kebenaran ya, di mana dua perkara ini perkara yang saling talazum. Kapan seorang merendahkan manusia, niscaya dia akan menolak kebenaran. Kapan seorang menolak kebenaran, berarti dia merendahkan manusia. Ini al-kibr. Kemudian wa nushuhu. Dan di sini juga gambaran tentang bagaimana semangat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam menasihati manusia. Ya, an-nushu menunjukkan tentang gambaran baiknya tujuan yang ada pada an-nasih. Karena dia dengan menasihati berupaya untuk menyempurnakan orang lain. Di samping tentunya ini adalah ibadah. Sehingga seorang yang menasihati ya, tujuan di antara tujuan dari menasihati adalah menutupi hal-hal yang kurang yang ada pada saudaranya. Dan yang harus kita sadari pula bahwa kita mendapati di masa kita ketika orang dinasihati ya, cenderung merasa bahwa dia direndahkan, bahwa dia demikian. Jika kita menyadari bahwa tujuan dari sebuah nasihat adalah untuk menutupi kekurangan kita, semestinya kita betul-betul berusaha ya, untuk menerima nasihat itu bahkan lebih daripada itu. Ya, berterima kasih kepada orang yang memberikan nasihat karena dia telah berusaha untuk menutupi aib atau kekurangan yang ada pada diri kita. Bukankah setiap kita menginginkan untuk kita menjadi pribadi atau menjadi seorang muslim yang sempurna keislamannya? Kita akan menjadi muslim yang sempurna tanpa adanya bantuan dari saudara muslim yang lainnya yang mengetahui sisi kekurangan kita, yang berusaha untuk menunjuki kekurangan itu pada diri kita. Kemudian wa husnu ta'limih, di sini ya terdapat faedah juga tentang bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, beliau memberikan berbagai metode di dalam pengajaran ilmu, yang ini semua menunjukkan gambaran kepada kita bahwa kaum muslimin dengan mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ta'lim, dalam tarbiyah, sungguh tidak butuh sama sekali dengan tarbiyah-tarbiyah yang datang dari barat. Hanya saja sangat disayangkan, sebagian di antara mereka terpukau, bahkan berupaya untuk mengadopsi dan mencampurkan, bahkan sebagiannya meninggalkan pengajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, justru mengambil pengajaran dari orang-orang kufar. Kemudian wa qawluhu faqumtu ila hasirin ila akhirih, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, fihi qasfu ad-dunya 'alaihim wa annahum lam yajidu ahsana min hadzal hasr, min hadzal hasir. Di sini terdapat qasf, yakni di matan disebutkan fi hasyiyati nusratil matan killah. Jadi gambaran tentang minimnya kehidupan dunia yang didapatkan oleh mereka para sahabat, ya, sampai yang dimiliki pun tikar dalam keadaan sudah usang, sudah hitam. Wa annahum, bahasanya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajidu, dalam hal ini keluarga Mulaika, ya, nenek dari Anas ini, lam yajidu ahsana min hadzal hasir. Mereka tidak mendapati tikar yang lebih bagus daripada tikar ini. Ya, karena akhlak dan kemuliaan ya para sahabat, mereka berupaya untuk memberikan atau menyajikan yang terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang digambarkan Anas di sini, yang dimiliki oleh neneknya hanya sebuah tikar ya untuk alas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, tikar yang dalam keadaannya sudah menghitam. Ya, ini menunjukkan kepada kita sederhananya kehidupan para sahabat yang tentunya sangat jauh dengan keadaan yang kita hadapi. Mungkin yang paling miskinnya di antara kita di mujtama ini, ya, tidak akan menghadapi kondisi yang semisal ini. Ya, tikar mungkin masih lumayan baru, ya, kasur juga banyak. Yang tentunya dari ini semua menuntut untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dikarenakan nikmat dari sisi dunyawiyah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita itu jauh ya dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hanya saja perlu untuk kita waspada bahwa nikmat dunia berupa kemudahan ya dan perkara yang lainnya, banyaknya manusia melalaikan yang demikian, dan tidak akan seorang akan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya ketika dia tidak mengetahui nikmat itu merupakan nikmat. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita semua untuk melihat kepada kondisi orang-orang yang di bawah kita, yang dengan itu kita akan mengetahui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan unzuru ila man asfala minkum. Perhatikan oleh kalian keadaan orang-orang yang di bawah kalian. Pada riwayat Al-Bukhari ditegaskan yakni fi umuri dunya, dalam urusan-urusan dunia. Lihat keadaan orang yang di bawah kita. Ya, kita mungkin punyanya sepeda ontel. Ya, lihat kondisi orang-orang yang kesana kemari jalan. Maka kita akan merasakan nikmat itu. Demikian pula nikmat-nikmat di atasnya. Kemudian Nabi menyatakan, wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan kalian melihat kepada keadaan orang-orang yang dari sisi duniawiyah di atas kalian. Ya. Dzalika ajdaru alla yazdaru ni'matallah, alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Yang demikian itu dengan mengambil sikap melihat kepada keadaan orang-orang yang secara duniawiyah di bawah kita. Ya, Nabi menyatakan dzalika ajdar, yang demikian lebih pantas. Allah tazdaru ni'matallahi alaikum, untuk kalian tidak menganggap kecil nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada diri-diri kalian. Allahu ta'ala alam. Ini yang kita baca pada kesempatan ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.